seluas angkasa, berderet berbaris menyatu, coba untuk mencari tahu apakah gerangan yang bisa kulakukan, perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesia ku tercinta. Menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa. Menjadi mata air, ciptakan kedamaian, menjawab tantangan arah tujuan Indonesia. Putar pikiran hayalan, imaji seluas angkasa, berderet berbaris menyatu, coba untuk mencari tahu